Fa'in ufridat. Tadi syarat dari al-asma'u sitta agar di'irab dengan huruf adalah diidhofahkan. Ya. Fa'in ufridat. Ay al-asma'u sitta anil idhofah u'ribat bil harakati zahirah. Kalau disendirikan. Yaitu asma'u sitta disendirikan. Diputus dari idhofah. Maka u'ribat bil harakati zahirah. Maka dia di'irab dengan harakat-harakat yang zahirah. Kenapa? Lintifa isyarat. Karena hilangnya persyaratan. Tidak terpenuhinya apa? Persyaratan. Contoh. Nahu hadha abun. Iranya apa hadha abun? Ha li atanbidha. Isim. Syarah. Mabni alam hadha. Sukun. Himahali. Rafin. Mubtada. Abun. Khabar. Marfu bil. Mubul mubtada. Itu yang rajih. Bil mubtada. Karena diambil apa? Lafzi mubtada. Kalau ibtidah ambil. Ma'nawi. Abun. Khabar. Marfu' bil mubtada biza itu wa alamat rafi' ad-dhammatu dhahiru ala akhiri juga ahun hamun ma'tuf ala marfu' marfu' itu wa fuhun kamuqin fu itu dia wazannya muq hamun dibuat fu jadi fuhun dia wazannya muqun fuhun muqin muq itu sudut mata yang arah yang di situ air mata mengalir sudut mata ini namanya apa muq fuhun wa fuhun dan fu dia wazannya seperti muk. Muk itu sudut mata. Tempat mengalirnya air mata. Contoh. Walahu akhun. Irobnya perhatikan. Ya insyaallah mudah. Wa irobhu. Saya baca lebih cepat ya. Tonton yang baca. Wa irobhu lahu jarun wa majrur. Khabarun muqaddam. Lahu adalah jar majrur. Ya khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Karena yang namanya mubtada harus berbentuk apa? Isim. Kalau ada jar majrur ya. Enggak, bukan dia. Bukan apa? Mubtada. Khabar muqaddam. Akhun mubtada muakhir. Akhun mubtada yang diakhirkan. Wa alamat rafi'i dhammu akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah pada akhirnya. Wa nahu inna lahu aban. Dan contoh berikutnya. Ketika salah satu dari asma'u sitta ini dikosongkan dari dhammah. Kemudian dia di'irab dengan huruf. Dengan apa? Harakat zahirah. Adalah inna lahu aban. Inna lahu aban. Wa i'rabu inna harfu tawkid. Inna harfu tawkid wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar menasubkan isim merafa'an khabar lahu jarun wa majrur fi mahal rafin lahu jar majrur pada mahal rafa' khabaruha sebagai khabar dari inna muqaddam yang didahulukan. Adapun mengenai tentang maksudnya apa sih didahulukan ini ya, di ilmu bayan ilmu balaghah dibahasnya di situ ya. Muqaddam khabar muqaddam aban ismuha aban sebagai isimnya inna muakhir yang diakhirkan wa alamatu nasbi fathu akhirih ringkas ya irobnya tanda nasabnya fathah pada akhirnya antum boleh melengkapi irobnya ya mansub bimadza disebutin amilnya wa nahu banatul akhi anak-anak saudara laki-laki apa berarti bahasa kitanya anak-anak saudara kita yang laki-laki apa kepo keponakan perempuan ya banatul akh anak-anak wanita dari saudara laki-laki keponakan perempuan wa yarabuhu alwawu harfu 'athfin ala ummahatikum min qawlihi ta'ala hurrimat 'alaykum ummahatukum i'rabnya wawu ya wa banatul akh wawunya itu harfu 'athf huruf 'athf ya ala ummahatikum ya jadi wawu harfu 'athf yang mengatofkan banatul akh kepada ummahatikum pada firman Allah sebelumnya hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum terus wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul akhi jadi semuanya diatofkan kepada yang pertama jadi kalau atof dengan wawu semuanya kepada yang pertama berbeda dengan yang lain saytumma ya wal ma'tuf yatbal ma'tuf 'alaihi dan yang diatofkan itu ngikut kepada tempat diatofkannya. Iya. Fi i'rabi dalam masalah i'rabnya. Di sini al-ma'tuf 'alaihi adalah yang pertama. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ummahatukum itu ma'tuf 'alaihi, tempat diatofkannya, yang setelahnya kepadanya. Yang setelahnya disebut dengan ma'tuf, ma'tuf, ma'tuf, ma'tuf. Yang pertama disebut dengan apa? Al-ma'tuf 'alaihi. Itu istilah ini perlu dipahami. Jadi ma'tuf ngikut ma'tuf 'alaihi dalam hal i'rabnya. Tabi'ahu fi raf'ihi. Ngikut pada hal pada masalah rafa'nya. Wa alamatu raf'i dhammu akhirih dan tanda rafa'nya adalah dhammah pada akhirnya. Banatul akh. wa huwa mudhafun, dan dia banat adalah mudhaf wal akh mudhafun ilaih. Akh mudhafun ilaih. Wa alamatu jarrihi, kalau kita kan mudhafun ilaih majrur gitu ya. Kalau sini singkat langsung wa alamatu jarrihi. Kalau antum lengkapi bagus. Mudhafun ilaih majrur bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi kasru akhirih. Kasru akhirih. Wa thani syurutu i'rabiha bima dzakar an takuna idhafatuha li ghairihi al-mutakallim. Syarat yang kedua dari i'rabnya asma sittah dengan huruf sebagaimana disebutkan oleh al-musannif. Siapa musannifnya? Dia hafal? Hah? Musannif al-Kawakib apa Mutamimah siapa? Al? Baris buka dulu ya. Hah? Siapa? Baris hafal. Apa siapa lagi? Buka. Hah? Siapa sih? Hamad bin Ahmad bin Abdullah. Penulis ini matan. Matan. Lah ada syarahnya kan, asyarahnya. Ini Ar-Ru'aini Al-Allamah Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Rahman Ar-Ru'aini Al-Maliki. Sayang ini. Dihafalkan ya besok tanya penulisnya, biasa juga kita hafal maksudnya. Ditanya 20 orang kan kita hafal. Dihafalkan, ingat PR. Ya. Kapal yang kleset namanya. Juga nama apa? Asyarihnya, sahibul kawakibnya dihafalkan. Enggak memuliakan untuk membaca kitab siapa? Wallahu a'lam. Sudah hatam enggak tahu penulisnya. Ya. Terus. Di mana tadi? Antakuna idhafatuha li ghairi al-mutakallim. Syarat yang pertama tadi apa? Agar dia diidhafahkan. Dan yang kedua agar idhafahnya penyandarannya kepada selainnya mutakallim. Silahkan kepada isim zahir ataupun isim dhamir, yang penting bukan kepada apa? Ya mutakallim. Ketika itu dia kalau terpenuhi syarat yang lain diarab dengan huruf. Biantu bafila zahir, seperti didhafahkan kepada isim yang zahir. Seperti Zaid pada contoh Ahu Zaidin. Ahu Zaidin. Atau kepada dhamir mukhatab Ahu ka. Atau kepada dhamir ghaib Ahu hu. Atau kepada dhamir mutakallim selainnya Ahuna. Kalau kepada ia jadi apa? Akhi. I'rabnya dengan apa? Kalau disandarkan kepada ia. Dengan? Harokat. Muqaddarah. Bukan dengan lagi dengan? Huruf. Sehingga syarat ini penting. Antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Agar idhafahnya kepada selainnya mutakallim. Kalau sudah disandarkan kepada ia mutakallim. Maka i'rabnya tidak lagi dengan huruf. Tapi dengan harokat muqaddarah ala maqabla ya'il mutakallim. Fa'in nudhifat ilal ya' ai ya al mutakallim, kalau disandarkan kepada ya, yakni yang dimaksud dengannya adalah ya mutakallim, ya qaid ini, tambahan penjelasan ini, ya mutakallim tidak cukup dengan ya ditambah ya mutakallim. Dikomentari oleh Ibnu Hisham di dalam sebagian kitabnya fi ba'd, qala Ibnu Hisham fi ba'd kutubih taqiduha bi ya al mutakallim hashun id laysa lana la ya'un yudaf ilaiha siwa. Kata Ibn Hisham di sebagian kitab-kitabnya, menambahkan keterangan atau membatasi ya ini dengan ya mutakallim, hasyun, perbuatan yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Id laisa lana ya'un yudhaf ilaiha siwa. Karena kita tidak memiliki ya yang isim-isim yang lima ini disandarkan kepadanya selainnya. Kalau disebut ya, ya mesti ya mutakallim. Gitu. Sehingga enggak perlu ditambahkannya al-mutakallim, kata Ibn Hisham. U'ribat biharakatin muqaddarah. Kalau disandarkan kepada ia, maka di'i'rab dengan harokat-harokat muqaddarah. Fil ahwali thalasah. Pada tiga keadaan. Rafa, nasab, ataupun apa? Jar. Contohnya apa? Ja'a, abi. Ra'aitu, abi. Amartu bi, abi. Pada yang pertama, i'rabnya bagaimana? Ja'a, abi. Abi, fa'ilul marfu' wa'alamat rafi'i. Abdum al-muqadara alama qabla ya'il mutakallim. Mana' min zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Wahua mudafa wal ya tamir mutasil. Ya. mabni ala sukun fi mahalli rafin fi mahalli jarin mudhafun ilai. Ya kalau yang mansubnya ya fi mahalli apa? Nasbin. Fi mahalli nas. Fi mahalli apa? Sama, ya. Coba raaitu abi, raaitu abi. Raaitu abi abi mafulun bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara ala ma qabla ya al-mutakallim. Mana min dhuhri ishtighalul mahal bi harakatil munasabah wa huwa nasrush. Al majrur ya fi mahalli apa? Apa bukan fi mahalli? Ya. Majrur bi fil madha? Marutu bi abi. Bi abi abi. Isim majrur bil ba wa alamatu jarihi al-kasra al-muqaddara ala ma qabla ya al-mutakallim. Sama seperti yang sebelumnya, i'rab setelahnya. Kemudian ini cepat hilang ini tulisannya. Ya. U'ribat biharakatin muqaddarah, kalau dia bersambung asmaus sitah ini salah satunya bersambung dengan ya, maka dia di i'rab dengan harakat-harakat muqaddarah pada tiga keadaan rafa, nasab dan jar. Ala ma qabla ya, yang mana harakat tersebut yang ditakdirkan adalah sebelum ya, bukan pada ya-nya. Ya. Ya kalimat yang lain, mudhaf ilaihi dia. Ka ghairiha mimma yudhaf ilaiha ilal ya. Seperti isim-isim yang lain yang diidhafahkan kepada ya, semuanya i'rabnya demikian dengan harakat muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Nahu inna hadza akhi, contohnya inna hadza akhi lahu 99 na'jah. Dalam surat apa ini? Sad. Ya, inna hadza akhi lahu 99 na'jah. I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar wal ha litanbih. Apa maksudnya litanbih? Hah? Apa maksudnya litanbih? Ha litanbih. Itu apa maksudnya? Hah? Apa litanbih itu? Hah? Litanbih itu apa? Maksudnya apa? Ya, untuk menarik perhatian litanbih. Ya, menarik perhatian. Lilintibah. Litanbih untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara biar perhatian. Boleh untuk mengatakan za kitabun, tapi beda penekanannya dengan haza, lebih menarik perhatian al-muhatab untuk memperhatikan apa yang diucapkan. Hilang alasan ini. Bisa dipakai. Baik. Inna harfu taukid wa nasbin tansibul isma wa tarfu al-khabar wal ha litanbih wa za ismu isyaratin fi mahalli nasbin ismuha. Isimnya apa? Inna. Ya. Akhi khabaruha. Akhi khabarnya inna. Wa alamatu rafi. Artinya apa? Kalau lengkap. Khabar inna. Marfu'. Ya. Wa alamatu rafi. Marfu'un biha. Wa alamatu rafihi. Dhammah muqaddarah. Alama qabla al-ya. Jadi tanda rafa'nya akhi. Akhi sebagai isimnya inna. Yang marfu'. Ya. Tanda rafa'nya adalah. Dhammah muqaddarah. Alama qabla al-ya. Dhammah yang ditakdirkan sebelum ya. Mana' min dhuhri ishtighalul mahal bi harakatil munasabah, yang menghalangi munculnya harakat ini yaitu dhammah adalah sibuknya tempat dengan harakat penyesuaian. Enggak ada yang mencocoki, menyesuai. Ya mutakallim muncul di kasrah. Enggak mau dia. Akhwi. Akhwi enggak bisa. Enggak mau. Siapa saja kata ya yang mau bergandengan atau menggandeng saya, maka dia harus menyesuaikan saya. Silakan di kasrah. Saya mau digandeng. Kalau enggak mau digasong, enggak mau digandeng. Ya-nya tuh. Ya. Akhirnya siapa yang mau gandengnya, ya nurut. Ya. Dia dikasroh. Ya. I'rabnya dengan harakat muqaddarah. Sebelum, ya. Lianna ya la yunasibuha illa kasrun. Karena ya tidak ada yang mencocokinya. Kecuali dengan kasru maqoblaha. Dengan mengkasroh apa yang sebelumnya. Wal ya dhamirun mutasil fi mahali jar. Sedangannya dhamir mutasil. Pada mahalnya jar bil idhofah. Dengan sebab idhofah. Yang lebih rajih bil mudhaf. Ya, fi mahalli jar bil mudhaf. Dengan mudhaf. Karena idhofah adalah amil yang ma'nawi. Sedangkan mudhaf amil lafzi. Amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Wa yajuzu an yu'raba akhi badalan. Disebutkan dalam i'rab yang pertama tadi. Akhi i'rabnya apa? Sebagai khabar inna. Hadza sebagai isimnya. Akhi sebagai khabarnya. Ada i'rab yang kedua. Boleh kita meng-i'rab akhi sebagai badal dari isim isyarah za. Sama-sama ma'rifah. Za ma'rifah. akhi ma'rifah. Boleh di'arab akhi sebagai badal dari za. Berarti terjemahannya juga beda. Kalau terjemahnya sebagai khobar, tadi yang pertama inna hadas ini adalah saudara saya. Tapi kalau badal bagaimana terjemahnya? Sesungguhnya saudaraku ini, gitu beda ya. Saudaraku ini, kalau ini saudaraku bahasa mana? Bahasa Jawa, cemperang sana ya. Ini saudaraku ada juga ya. Bahasa daerah tertentu. Buku ini, buku, ada kan yang berbicara seperti itu? Ini buku milik saya. Ada ya yang berbicara dengan bahasa itu ya. Kalau yang bahasa Indonesia yang ada kan buku ini. Ya, jadi i'rabnya akhi bisa sebagai khobar dari inna, bisa sebagai badal dari za. Terjemahnya beda tadi. Kalau dia sebagai khobar, terjemahannya adalah ini adalah saudaraku. Kalau sebagai badal, maka terjemahannya saudaraku ini. Badal min ismi syarah. Badal min ismi syarah. Badal dia akhi ini dari ismi syarah. Za. Mana khabarnya? Kemudian jumlatun lahu tis'un. Ini kelengkapannya. Inna hadha akhi lahu tis'un. Wa tis'una na'jah. Sudah hafal? Membantu. Nah, hafalan aku membantu sekali. Untuk bisa memahami lughatul Arabiyah. Ya. Jumlah yang setelahnya. Inna hadha akhi lahu tis'un. Lahu tis'un itu mubtada. Wa jumlah lahu tis'un. Mubtada wa khabar. Jadi jumlah lahu tis'un. Mubtada khabar lahu. Sebagai apa? Khabar muqaddam tis'un. Mubtada mu'akhar. Nah, jumlah mubtada khabar ini. Fi mahali raf'in. Pada mahali raf'a khabarnya inna. Nah, itu khabarnya inna adalah jumlah ismiyah. Lahu tis'un. Saya ulangi ya. Terlalu cepatan khawatir. Jadi i'rabnya akhi. Bisa sebagai khabar inna. Inna hadha akhi. Iya. Lahu tis'un ini sebagai apa? Lihat. Sedatang setelah nakirat ma'rifah. Ma'rifah berarti apa sebagai? Hal. Lahu tis'unnya. Kalau kita jadikan akhi sebagai khabar, maka lahu tis'un. Karena dia datang setelah yang ma'rifah akhi, maka dia sebagai hal. Kalau kita i'rab akhi di sini sebagai badal dari za, maka lahu tis'un jumlah mubtada khabar fi mahalli rafin sebagai khabarnya apa? Inna. Gitu. Sudah biasa kan? Wa thalithu syurut. Syarat yang ketiga. Idhofa apa ini? Wa thalithu syurut. Idhofa apa? Idhofatu. Apa? Sifat ila mausufi. Ya bawatu sifat ila mausufi. Aslinya asyurutu thalif. Asyurutu thalithah. Gitu. Ini namanya idhofatu madha? Asifat ila mausufi. Penyandaran sifat kepada yang disifatinya. Aslinya asyurut as-salisah. Lebih ringkas mana kira-kira? Lebih ringkas ini ya? Nah, lebih ringkas salis itu syurut. Singkat kan? Kalau situ ada alif lam, ada apa? Tamar butuhnya. Jadi salis itu syurut. Aslinya asyurutu as-salisah. Syarat yang ketiga. Dirubah menjadi bentuk. Idhofatu madha? As-sifat ila mausufi. Aslinya salis itu sifat. Asyurut yang disifati. Makanya terjemahnya apa? Syarat yang ketiga. Terjemahnya tetap ya. Syarat yang ketiga. Salisu syurut. Syarat yang ketiga. Syarat yang pertama apa? Antakuna mudhafa. Syarat yang kedua? Antakuna mudhafatu ila ghairi al-mutakallim. Iya. Syarat yang ketiga? Belum dibaca. Belum tahu. Antakuna ay al-asma'u sittah mukabbaratan. Agar isim-isim yang lima ini. Agar di-i'rab dengan huruf. Wawu raf'an. Alif nasban. Ya. Jarron adalah mukabbarah. Mukabbarah bukan ditakdiri ya. Mukabbarah yaitu la musaghharah. La musaghharah. Dalam bentuk mukabbarah. Seperti keadaannya yang biasa wajar. Tidak ditashir. Kepada wazan apa? Fu'ail. Ya fu'ail. Tashir ada berapa wazan? Tiga. Yang pertama? Fu'ail. Terus? Kalau fu'ail contohnya apa? Abi Ubay. Kalau wazan fu... Apa tadi? Yang kedua? Fu'ail? Fu'ail. Contohnya apa? Yang enak aja. Dirham dinar. Dirham dinar. Dirham duraihim. Dinar dunainir. Gitu. Dihafalkan aja. Jadi wazan tafsir. Timbangan tafsir ada tiga. Fu'ail. Seperti kitab Hujaib. Fu'ail. Dirham duraihim. Atau fu'ail. Yang hanya dua kali. Seperti dinar, ya, dunai, nir. Tadi itu jangan dipakai ya. Bisa dipakai yang pertama fu'ail. Wazan apa? Tasghir. Fa'in sughirat u'ribat bil harakati dhahirah. Kalau asma'u sita ini ditasghir, dirubah bentuknya menjadi musaghharah, maka i'rabnya dengan harakat dhahirah. Harakat yang tampak. Fil ahwali thalathah. Pada tiga keadaan. Raf'an, nasban, wajarun. Contohnya, hadza ubayyuk. Ini adalah bapak kecilmu. Ya, pengaruh juga dalam makna. Ya. Hadza ubayyuk. I'rabnya apa? Hadza ha litanbiza isim isyarah. Mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Ubayyuk. Ubay. Khabar. مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف كأب ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا جر مضاف إليه بضم الهمزة dengan menضم همزهnya kalau di mukabbarah hamzah dia apa kan di fathah kalau ditasil di dhamma hamzahnya u ya fu fa'il بضم الهمزة dengan menضم همزه وفتح الياء dan dengan memfathah ya-nya وفتح الباء keliru. Dan dengan memfathah banyak uba. Al-muwahadah. Ba yang bertitik satu. Uba. Untuk membedakan dengan. Apa? Ya. Kalau ya titiknya. Al-musannah. Dua. Ya. Dengan memfathah ba. Yang bertitik satu. Wa tasjidil ya. Dan dengan mentasjidnya. Ubayyuk. U di dhamma. Ba di fathah. Ya di tasjid. Ubayyuk. Wa mitluhu yang semisalnya. Uhoyyuk. Humayyuk. Hunayyuk. Zuwayyu malin. Zuwayu malin. Wataqulu fi tasghiri fu, kamu katakan ketika engkau mentasghir fu fuwayhuk. Fu fuhun jadi fuwayhuk bi raddil hafi dengan mengembalikan hak padanya. Iya. Tadi kan fuk, ya kan? Fuk dipotong kafnya. Fu tasghir fuwai. Ya. Li'anna tasghir karena tasghir yarudul asya ila usuliha. Itu bisa mengembalikan kalimat-kalimat kepada bentuk aslinya. Fuwaihuk, oh berarti ada hanya aslinya itu. Fuh, ya kan? Wa i'rabul mitsalil madzkur. Nah, i'rabnya contoh yang telah sebutkan tadi, hadza ubayyuk ha litanbiza ismu isyarah fi mahalli rafin mubtada, ubay khabar wa alamat rafi dhamma akhirih wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasil fi mahalli jar bil. Kalau di sini bil mudhafah, tapi yang lain merujukkan bil mudhaf. Wa rabi'u syurut, syarat yang ketiga. Merujuk lagi, syarat yang pertama apa? Biar mungkin antakuna mudhafa, yang kedua antakuna mudhafa li ghairi al mutakallim, atsalis ya antakuna mukabbarah. Rabi'u syurut, syarat yang keempat antakuna mufradatan fa in thunniyat aw jumi'at u'ribat i'rab al musanna. Agar dia asma sita itu mufradah. Mufrad bentuknya. Ya, bukan sendirian yang tadi yang pertama ya. Mufradah, bentuknya mufrad. Apa makna mufrad? Malaysia. Ya itu. Malaysia matan. Kalau jam'an walamul haqdihima. Fa in thunniyat, kalau dimusanakan salah satu dari asma sita ini atau dijamakkan dengan jamak yang tiga. Taksir, mudzakkar salim, manasik salim, u'ribat i'rab al-musanna. Kalau dia dimusanakan maka di i'rab seperti i'rabnya isim musanna bil alif rafa'an dengan alif ketika rafa wal ya jarun wa nasban dan dengannya ketika jar dan nasab. Yeah. Contohnya jaa abawani, abun dimusanakan jadi abawani. Ini juga sama, musanna juga mengembalikan sesuatu pada bentuk aslinya. Jaani abawani. Abawun maksudnya kan. Jaani abawani wa akhawani wa hamawani wa hanani. Wafamani wadawamalin. I'rabnya apa? Coba. Ja'ani abawani. Langsung aja abawani. Fa'ilun marfu'. Iya. Bil fi'il wa alamat rafi. Al-alif. Ini apa? Al-bamli annahu. Musanna. Musanna. Dan seterusnya. Yang seterusnya. Ya. Abawani. Wahanani. Wafamani. Dawamalin. Itu ma'atuh semua kepada abawani. Ma'atuh malal marfu'. Marfu' mitluh. Tanda rafanya semuanya sama. Yaitu apa? Al-alif. Niyabah ni dhamma li'annau musanna. Musanna. Sama seperti yang katakan. Ja'a az-zaidani. Ya. Sudah fahami? Fa'abawani fa'ilun wa'alamat rafi'al alif li'annahu musannan. Abawani adalah fa'il. Dan tanda rafa'nya adalah alif. Karena dia musanna. Wa ma ba'dahu. Apa ini? Atun alaihi wa'alamat rafi'i fi kullin minhu minha al-alif li'annahu musanna. Saya ulangi. Abawani adalah fa'il. Tanda rafa'nya adalah al-alif. Karena dia musanna. Dan apa setelahnya? Dari hamawani, hamani, famani, dawa. Itu atof kepadanya. Kepada abawani. Tanda rafa'nya pada setiap masing-masingnya adalah alif. Karena dia masing-masingnya adalah apa? Musanna. Bisa dipahami? Hah? Kecepatan enggak? Enggak. Ya. Bisa dipahami enggak? Diam. Kecepatan enggak? Enggak. Tadi paham ya kesimpulannya? Kalau belum paham, ya komentar. Wa uribat i'rab al-majmu'. Kalau dia dijamakan, maka di i'rab seperti i'rabnya jama'. Di i'rabnya ke jama' apa? Maka dia i'rabnya seperti jama' itu. Alladhi hiya 'ala suratihi. Maka dia i'rabnya seperti i'rabnya jama' yang dia dalam bentuk jama' tersebut. Kalau asma'ul sitah tadi dijamakan dengan jama' taksir, maka i'rabnya seperti jama' taksir. Kalau dijamakan dengan jama' muannats salim, maka dijamak di i'rab dengan i'rabnya jama' muannats salim. Kalau dia dijamakan dengan jama' mudzakkar salim, maka i'rabnya dengan jama' mudzakkar salim. Lumayan ya. Berat. Saya ulangi, wa uribat i'rab al-majmu'. Kalau dia dijamakan, maka dia di i'rab seperti i'rabnya jamak yang dia berada pada bentuknya. Fa in kana jam'a taksirin u'ribat bil harakati 'ala al-asl. Kaja'ani aba'uka wa ikhwanuka. Kalau dia dijamakan dengan jamak taksir, asma'u sitta ini dijamakan dengan jamak taksir, maka dia di i'rab dengan harakat aslinya. Iya, itu dhammah. Kaja'ani aba'uka wa ikhwanuk. Datang kepadaku aba'uk. Abun bisa dijamakan dengan jamak taksir, bisa dijamakan dengan apa? Mudzakkar salim. Jamak taksir aba'uk, dhammah. Aba'uk fa'il dari ja'a. Iya. Ja'a nih, di i'rab enggak apa-apa. Satu ya, biar yang belum mutkin jadi mutkin. Ja'a fil madhi. Fil madh. Mabni 'ala al-fath. La mahala lahu min al-i'rab. Nun lil wiqayah ya. Dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahali madha? Nasbin maf'ulun bi aba'u aba fa'il. Marfu' bil fil bil fi'l wa 'alamat rafi' ad-dhammah. Dhahirun 'ala akhiri wa huwa mudhaf. Kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath. في محل ماذا؟ جر بالمضاف. وإخوانك معطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه ضمه juga إخوانك. أخون جمعنا ada berapa؟ أخون جمعنا ada berapa؟ Ada dua atau tiga ya? Ada berapa jamaknya? Dua atau tiga? Dua ya. إخوان أخون جمعنا إخواتun dan إخوان. أخونا juga ada ya? Tiga berarti ya. أخونا jarang berarti yang sering digunakan ikhwah. Waktu kita awal-awal baru belajar, ustaz sering ikhwati fillah, ikhwati sih ya. Kita iya, terus nama bertanya-tanya gitu loh. Ya, antum kayak gitu enggak? Ikhwati fillah, ikhwati ya. Rasanya kita muzakkar gitu. Oh, ternyata betul ya. Akhwat kalau ya, kalau perempuan akhwat, pakai kho akho. Akhwat. Kalau ikhwati sukun beda. Ya. Mana ya? Hilang lagi. Aw jam'a tashihin u'ribat bil wawi rafan. Ada penggaris enggak buat ini? Batas. Penggaris. Buat batas ini nih biar enggak hilang. Atau apalah. Batas. Aw jam'a tashihin u'ribat bil wawi atau dia dijamakkan dengan jamak tashih, jamak mudzakkar salim, jamak nama lainnya jamak tashih. Kalau dia dijamakkan dengan jamak tashih atau jamak mudzakkar salim, u'ribat bil wawi raf'an. Maka dia di'irab dengan wawu raf'an ketika rafa'. Ketika apa? Rafa'. Wa bil ya'i jarran dan di'irab dengan ya ketika jar. Wa nasban dan ketika nasab. Contohnya ja'ani abuna wa akhuna wa hamuna wa hanuna wa dzawu malin wa dzawu malin. I'rabnya mudah juga. Ja'ani seperti tadi yang pertama, abu nafail marfu' wa 'alamat rafi'i al-waw. Al-waw. Niyabah 'ani dhamma li'annahu Li'annahu jam' mutakassir bukan? Jam' mutakassir bukan? Mulhaq. Di jam' mutakassir. Masuknya ke mana dia? Hah? Jam' tasih lam tasawfi asyurut. Jam' tasih lam tasawfi asyurut. Ya. Wa baqiya 'ala al-musannif, di sana masih ada yang tersisa dari syarat dan belum disebutkan oleh sahibul matan ataupun al-matin. Wa baqiya 'ala al-musannif syartun khamis, wa huwa an takuna ghayra mansubatin lil-ya. Falau nasabtaha faqulta hadha abawi wa akhawi u'ribat bil harakati adh-dhahira 'ala iya'in nisbah. Tersisa di sana, terlewatkan dari musannif syarat yang kelima, yaitu syarat yang kelima ya. Syarat yang pertama apa tadi? Antakuna mudhafa, antakuna idhafa tuha lawari ya mutakallim. Salis antakuna mukabbar. Arabi' antakuna mufradah mufrad. Arabi' ya ini antakuna ghair mansubah lil ya, agar dia. Al-khamis antakuna ghair mansubah lil ya, agar dia tidak dinisbahkan dengan ya, dijadikan dengan menjadi isim nisb mansub dengannya. Nisbah isim nisbah. Antakuna ghair mansubah lil ya, agar dia tidak dimansubkan, dinisbahkan dengannya. Seperti Arab, kalau dinisbahkan Arabi. Apa Arabi? Oh, bukan isim nisbah itu sih. Seperti orang Indonesia jadinya apa? Ya, Indonesi. Al-mansub bilal Indonesia. Apalagi? Selain itu, isim nisbah. Jadi isim yang tadinya tidak bisa digunakan untuk sifat, setelah dikasih ya nisbah menjadi sifat ya. Bisa digunakan sebagai sifat. Ya. Falau nasabta, kalau engkau nisbahkan asma'u sittah, kau jadikan asma'u sittah tadi mansub menjadi isim yang mansub, bukan mansub yang pembahasan kita ya. Pakai sod itu sih, pakai sin. Isim mansub. Zaiti, oh ya. Apa Zaiti? Ya, yang menjual apa? Minyak. Falau nasabta, kalau engkau nasabkan, engkau sandarkan isim-isim tadi dengan ya. Fakulta hadza abawi wa akhawi, maka engkau mi'rabnya dengan harokat zahirah di atas ya nisbah. Abawi, apa namanya abawi? Kebapaan gitu ya. Hadza rajulun abawi. Enggak bisa tadinya. Rajulun abun, enggak bisa dijadikan sifat. Dikasih ya jadi sifat. Rajulun abawi, rajulun mansubin ilal ab gitu. Jadi maknanya apa? Bisa dia dijadikan sebagai sifat jadinya. Rajul seorang yang kebapaan gitu kan. Itu mansub maknanya. Rajulun akhawi, apa? Memiliki jiwa. Iya, orang yang memiliki jiwa persaudaraan gitu. Al mansub ilal akh gitu. Seperti saudara padahal bukan saudara gitu. Rajulun akhawi. Paham enggak? Dibahaskan di ilmu apa? Sorof kalau enggak salah ya. Nisbah ini isim nisbah. Isim yang dia disandarkan. Dia menjadi sifat dengan ditambahkan pada ya nisbah. Nah, ini i'rabnya di atas ya nisbah tersebut. I'rabnya di atas ya nisbah. Sering kita dengar juga ya. Al-Bukhari. Nisbah ila madza? Al-Bukhara. An-Nawawi. Nisbah ila madza? An-Nawa, negeri Nawa gitu kan. Bisa dijadikan sifat, tadinya belum bisa. Wa inna ma lam yadhkuruhu al-musannif ka'aksari. Ka'aksara atau ka'aksari bacanya. Kenapa? Ya, dia dibafahkan. Aslinya dia warumun sharif. Kenapa? Apa ilahnya aksar? Aksar kenapa warumun sharif? Wasaf ma'amadha wazan fi'il. Cuma dia didhafahkan maka dia kembali munsharif, karena kita tahu bahwasanya idhaf adalah min khususiyati madza al-ism. Jadi sangat kuat dia keserupaannya dengan fiil, nanti coba akan dibahas, semakin menjauh dan semakin mendekat kepada keserupaan dengan fiil sehingga dia mu'rab lagi. Nanti akan kita bahas bahwasanya yang menyebabkan isim-isim itu ghairu munsharif adalah keserupaan dengan fiil pada salah satu dari dua illah. Pada dua illah yang ada pada fi'il. Wa inna ma lam yadhkuruhu al-musannif ka'aksari al-nahiyyin li'anna syartul idhafah mughnin anhu. Kenapa di sini? Ya. Penulis yaitu sahibul matan tidak menyebutkan syarat yang kelima ini sebagaimana kebanyakan ahli nahu, karena syarat idhofah itu sudah mencukupi. Ini enggak diidhofahkan. Bukan mudhof ilaih ini, sebab itu bukan mudhof ilaih. An-nahwiyin. Jamak tadi apa? An-nahwi. Itu juga nisbah juga. Ya, an-nahwu tadi. An-nahwi. Rajul mansub ila nahwi berarti ahli nahwu, iya kan? Jamaknya apa an-nahwi? An-nahwiyin dan an-nuhah. An-nuhah itu ada dua jamaknya. An-nahwi jamaknya an-nuhatu dan apa? An-nahwiyin. Ya. Enggak apa-apa ya diingatkan seperti ini. Orang ada yang terlewatkan. Wal afsah fil han. Ya, sudah selesai. Ada iskal? Hah? Ini saya sudah baca dua lembar nih. Ini masih. Aduh. Kurang cepat ya? Hah? Ini bacanya itu cepat gitu. Dibaca sama antu lama ya. Wal afsah fil han. Dan yang paling fasih pada bahasanya han. Ya. Idha tu'mila mudhafan li ghairi liya an-naqs. Yang paling fasih pada bahasa han. Di antara asma sita kan ada han kan. Sudah lewat kan maknanya ya. Idza su'mila mudhafan li ghairi ya, kalau dia digunakan di dalam keadaan didhafahkan kepada selainnya, bahasa yang paling fasih pada han adalah an-naqs. Yaitu membuang lamul kalimahnya dibuang. I'rabnya pada ainul kalimah. Dibuang huruf akhirnya. I'rabnya pada yang tengah-tengahnya itu. Bil makna lughawi naqs dalam makna secara bahasa. Apa itu? Wahwal mufassar biqauli, yang ini ditafsirkan maknanya an-naqs oleh ucapan beliau al-matin, al-matin pemilik matan, ay hadhu akhirih, membuang akhirnya. Wal afsah fil han an-naqs ay hadhu akhirih, yang paling fasih pada bahasanya han adalah an-naqs, yaitu membuang akhirnya, bukan hanuk tapi hanuk. Hadha hanuk, raitu hanak, maratu bi hanik gitu. Ya, dibuang wawunya. I'rabnya pada ainul kalimah. Pada ainul kalimah, pada nunnya i'rabnya. Hadha hanuk fa'il marfu. Alamatnya bima zahirun ala akhiri. Dan seterusnya. Ay al-wawu al-alif wal-ya. Yakni dibuang akhirnya. Yaitu wawu, alif dan ya'nya. Kenapa dibuang? Li'anna kulan minhu minha huwa lamul kalimah. Karena masing-masing dari wawu, alif dan ya' adalah lamul kalimah. Fa'ala. Fa' itu disebut apa? Fa'ul kalimah. Ya. Yang tengah disebut ainul kalimah. Yang terakhir disebut apa? Lamul kalimah. Paham? Kayak boroba, bo disebut dengan apa? Faul kalimah. Ro, ainul kalimah. Ba, lamul kalimah. Lianna kulan minha huwa lamul kalimah. Karena masing-masing dari tiga tadi, alif, ya dan wawu adalah lamul kalimah. Faidha hudhifa, kalau dibuang masing-masingnya, sorotil kalimah naqisah. Maka jadilah kalimat itu berkurang. Iya kan? Mengalami pengurangan. Benar enggak? Makanya disebut naqis. Iya. Wa ba'da al-hadzf yuj'al ma qabla al-mahdzuf ka'annahu akhir al-kalimah. Dan setelah dibuang maka dijadikan apa yang sebelum huruf yang dibuang tadi seolah-olah dia itu akhir kalimat, berarti nunnya. Iya kan? Saya ulangi. Ya. Dibuang akhirnya yaitu wawu, alif dan ya, karena masing-masing dari alif, wawu dan ya itu adalah lamul kalimah. Kalau dibuang salah satu dari tiga tadi, maka jadilah kalimat itu mengalami pengurangan satu huruf. Iya, tadi hanu ada wawunya, dibuang jadi han. Wa ba'dal hadz, dan setelah dibuang dijadikan apa yang sebelum dibuang tadi nun, seolah-olah nun ini adalah akhir kalimat. Paham? Iya. Wa i'rabun wa yakunu al-i'rab lil han bil harakati adh-dhahirah. Maka jadilah i'rabnya han pada ada dengan harokat-harokat yang zahir ala nun, di atas nun hanuk. Ya. Itu nun adalah apa? Ainul kalimah aslinya. Ala nun allati ya fil asl ainul kalimah, yang mana nun ini pada asalnya adalah ainul kalimah, tengahnya kalimat. Ka ghadin, sorry ghadawun aslinya. Ghadawun dibuang wawunya jadi ghadin. Ya. Wa nahwi seperti ghadin dan yang semisalnya. Yadun juga. Yadayun. Damun juga sama, dibuang. Akhirnya dan i'rabnya pada yang setelah huruf yang dibuang tadi, pada ainul fi'il. I'rabnya dengan harakat zahirah. Mimma hudzifa akhiruhu. Ya, seperti ghadin dan yang semisalnya. Dari kalimat-kalimat yang dibuang akhirnya, waju'ilal i'rabu 'ala ma qablah, dan dijadikan i'rabnya pada apa yang sebelum akhir tersebut, jangan dibuang. Nahu contohnya, hadza hanuk. Ini adalah hanuk. I'rabnya al-ha li tanbih. Ha li tanbih. Za ismu isyarah. Fi mahalli rafin mubtada. Han khabar. Wa huwa marfu' alamat rafi dhamu akhiri. Wal kaf dhamir muttasil. Fi mahalli jar bil idhafah. Tabil mudhaf. Ya. Wa ra'aitu hanak. Wa ra'aitu hanak. Ya Rabu jelas ini ra'aitu fil fa'il. Ra'a fil ma'ad. Wa ta dhamir muttasil. Fi mahalli rafin fa'il. Hal maf'ulun bih wa alamatu nasbihi fathu akhiri wal kaf dhamir muttasil fi mahalli jar bil idhafah wa amartu bihanik cepat enggak apa ya ramah mudah wa yarabu maratu fi'il fa'il marra fil mad fil mad wa ta dhamir muttasil fi mahalli rafin fa'il bihanik jar wa majrur ya al ba harfu jar wa han majrur bil ba wa alamatu jarri kasu akhiri wal kaf dhamir muttasil fi mahalli jar bil idhafah wa inna ma hasuna naqas aini baru dibaca. Dan tidak lain dianggap bagus nakes. Membuang huruf akhirnya. Kemudian dijadikan i'rabnya pada huruf tengahnya. Pada nunnya. Kenapa yang bagus ini? Yang paling fasih ini. Hanuk dengan membuang wawunya. Perlu kita tahu bahasanya ini. Hanuk bahasanya ada berapa? Ada dua. Nakes dan itmam. Nakes dan itmam. Nakes membuang apa? Membuang lamul kalimahnya. I'rabnya pada nunnya. Di sana lugah yang berikutnya itmam. Ya, i'rabnya dengan huruf hanuk, hanak, hanik. Yang paling bagus di sini, yang paling fasih adalah dengan apa? Naqs. Kenapa? Wa inna ma hasuna naqsu fihi li'annahu fi hal al-ifrad manqus. Tidak lain dianggap bagus naqs ini pada han li'annahu fi hal al-ifrad karena han ketika dia mufrad, ketika dia disendirikan, maksudnya ifrad disendirikan, ya tidak didhofahkan. Karena dia ketika disendirikan itu mankus, dalam keadaan mankus. Dibuang akhirnya, mengalami pengurangan. Dibuang huruf akhirnya. Inda jamil Arab, ini menurut semua orang Arab. Ketika dia disendirikan, maka mankus. Hada hanun. Raitu hanan. Martu bihanin, itu ketika sendirian. Inda jamil Arab. Wal aslu fi ma naqsa fi halat al-ifrad an yabqa ala naqsi fi halat al-idhafah. Hukum asalnya pada kalimat yang dia dalam keadaan manqus ketika mufradnya maka dia tetap dalam keadaan manqus ketika dia didhafahkan, itu hukum asalnya. Paham? Ya. Jadi apa yang dia ketika mufradnya ketika masih sendirian belum disandarkan dalam keadaan manqus, maka ketika disandarkan pun tetap demikian keadaannya seperti disendirikan manqus. Ya, walianahu al-mashhur fi lisanil Arab. Dan dikarenakan ini yang masyhur pada lisannya orang-orang Arab. Wa i'rabu bil huruf dan i'rabnya wa i'rabu bil huruf qalilun. Ini sudah titik ya. Hanya titik pangkat titik di sini. Wa i'rab wawunya istinafiyah atau ibtidaiyah. Wa i'rabu bil huruf qalil dan i'rabnya dia han dengan huruf sedikit. Kama asyara ila dzalika al-musannif, bagaimana ini disyaratkan oleh al-musannif, yaitu siapa? Belum hafal ya? Besok hafalnya. Al-alamanya saja ya. Atau al-musannif. Ya. Ini ya sebagaimana disyaratkan oleh al-musannif. Dengan ucapannya wal-afsah. Ila akhiri. Hatta innal farra. Sampai-sampai. Ila akhiri. Singkatan ini ila akhiri. Hatta sampai-sampai sesungguhnya al-farra. Wal-zajaji. Dan az-zajaji. Dan sekelompok dari ahli nahu. Sampai-sampai mereka. Lam yattali'u alaih. Belum pernah mengetahuinya. Belum tahu. Fa'ankaruh. Sehingga mereka mengingkarinya. Wa'addu asma'a hadzal bab khamsatan, dan mereka menghitung isim-isim pada bab ini hanya 5. Tapi yang rajih apa? Ada atau tidak? Ada, karena al-hafidh hujja liman lam yahfadz wal 'alim hujja liman lam ya'lam. Mereka mengetahuinya datang pada sebagian lisan orang Arab sehingga kita tetapkan. Meskipun yang masyhur tadi bahasa naqs. Iya. Itmam ada sehingga kita juga boleh. Ya, kata di al-hafidh hujja liman lam yahfad wal alim hujja liman lam ya'lam. Sebagian ahli nahu mengetahui mendengar dari orang Arab adanya bahasa pada han tadi dengan itmam. Hanuk. Hadha hanuk. Baitu hanak. Marut di hanik ada. Sehingga yang benar boleh kita menggunakannya. Itu diantara lughah dari lughahnya orang-orang Arab. Faham nih? Ya. ini Han, baru Han. Adapun selain Han, seperti apa? Abuk, Ahuk, Hamuk, itu ada tiga bahasa. Ya, kalau Han ada dua bahasa. Bahasa yang pertama adalah apa? An-Naqs, yang kedua adalah apa? Itmam. Adapun Abuk, Hamuk, Ahuk, ada tiga bahasa. Bahasa yang pertama Naqs, bahasa yang kedua adalah apa? Hah? Qasr, bahasa yang ketiga adalah Itmam. Baik, kita lihat, di sini ada. Masih ada, seperempat. Walihada lam ya'uddahu sahibul jurumiyah. Ya'udda, Arabnya apa? Ya'udda. Lam ya'udda. Lam ya'udda. Adda, ya'uddu. Ya'udda. Majzum atau mansub? Ya'udda. Majzum. Mu'alamatu jazmihi? Sukun muqaddarah. Littakhfif. Untuk takhfif. Ini adda, ya'uddu. Bisa dibaca dengan tiga bacaan. Bisa dibaca lam ya'uddahu da di fathah, bisa dengan dhammah lam ya'uddu, bisa juga dibaca dengan kasrah lam ya'uddihi. Kalau lam ya'uddahu di fathah itu dalam rangka takhfif karena fathah itu ringan. Kalau dhammah lil munasabah, asal lam ya'dud lil munasabah. Takhfif munasab satunya apa ya? Ana lupa, ada yang pernah nulis. Fathah yang apa? Fathah yang kasrah apa? Munasabah ya? Yang fathah apa? Ada tiga yang jelas ya bahasanya. Kalau ainul fi'li yang dhammah, dari yang mudha'af ini, ada tiga. Kalau yang ainul fi'linya bukan dhammah, tidak ada yang di dhammah, hanya fathah dan kasrah. Kalau fathah takhfif, li takhfif. Aslinya sukun dia, lam ya'dud. Cuma berat, didukungkan juga, maka dikasih fathah untuk meringankan. Jadi lam ya'udda, ada bahasa yang lain, dalam bahasa Arab, lam ya'uddu menyesuaikan dengan bomba sebelumnya. Ada lam ya'uddi. Saya lupa itu ilahnya. Pernah nulis belum? Pernah tulis kan? Ya, lupa ya. Yang sering lam ya'udda. Boleh untuk baca lam ya'uddu. Enggak salah. Yang penting punya jawabannya. Ya. Kalau enggak ada jawabannya, jangan. Wa qad marrat tarjamatuh, dan telah lewat terjemah biografi beliau, yaitu Sahibul Jurumiyah. Wala ghairuh, juga bukan pula, tidak pula selainnya, tidak menganggapnya Han ini ada bahasa lain gitu. Tidak memasukkan Han ini ke dalam Asmaul, ke dalam apa? Asmaul, bukan Asmaul Hamzah, bukan tidak menggolongkannya ke dalam isim-isim yang diarab dengan apa? Huruf. Saya ulangi, walihadza lam ya'uddahu sahibul jurumiyah, oleh karena itu pemilik jurumiyah Ibnu Jurum dan yang lainnya tidak memasukkan ini Han ke dalam asma isim-isim yang diirob dengan huruf. Makanya mereka menghitungnya menjadi apa? Lima saja, asmaul khamsah. Ya. Wa yajuzu naqsu aidan fil ab wal akh wal ham. Boleh juga dengan bahasa naqs pada selain Han, yaitu pada ab, akh dan ham. Contohnya hadza abuk wa akhuk wa hamuk. Waraitu abak, akhok, hamak, marortu bi abik, akhik, hamik. Di antara syahidnya adalah ucapan penyair. Bi abhi iqtada adi fil karam, wa man yushabihu abahu fama zolam. Bi abhi iqtada adi fil karam, wa man yushabihu abahu fama zolam. Dengan bapaknya Adi ini, meneladani dalam hal kedermawanan. Dan siapa yang mencontoh, mirip dengan bapaknya, maka tidaklah bapaknya mendzalimi dirinya. Ya. Bapaknya hebat, bisa membentuk anaknya. Ya. Bapaknya dermawan, anaknya dermawan. Gitu. Menularkan sifat-sifat yang ada pada bapaknya. Hissi ataupun maknawi. Kalau di sini maknawi. Bi abihi tada. Mana syaitnya di sini? Bi abihi. Yang pertama. Yang kedua. Yushabihi abah. Gitu kan. Bi abihi tada adi fil karam. Wa man yushabihi abahu fama zolam. Dengan bapaknya Adi mencontoh dalam hal kedermawanan, dan siapa yang mencontoh bapaknya, maka berarti bapaknya tidak memboliminya. Ada bapak punya anak sih, ini gak ada yang mirip satupun, berarti dolim ya kalau menurut penyair ya. Ini bentuk fisiknya gak mirip, sifatnya gak ada yang mirip, berarti kata penyair dolim bapaknya gitu. Saya cuma di sini bi abi, i'rabnya apa? Bi abi majrur bil ba wa alamatul jarri kasra dhair ala akhirih. Yushabih abah mansub marfulun bih mansub wa alamatun nasbi fathah fathah zahirun ala akhirih. Paham insyaallah ya. diulang-ulang kalau pelajaran ini tuh diulang-ulang dibahas bersama teman-teman. Wa qasruhunna ay i'rabuhunna i'rabal maqsur aula ka qaulih. Qasrnya dia apa itu hunna kembali mana? Abun, ahun, ham. Ya. Yani i'rabnya dia dengan i'rabnya maqsur. Apa itu? Apa i'rabnya i'rab? I'rabnya i'rab apa di sini? I'rabuhunna i'rab. Kenapa dibaca i'rab? I'rabuhunna i'rab. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Dari apa? Maful mutlak. A'raba yu'rib i'raba. I'rabnya tiga kalimat ini abun akhun hamun dengan i'rab maksur dengan harakat muqaddarah aula. Aula sebagai apa? Khabarnya. Khabarnya i'rab. Lebih utama. Jadi meng-i'rab tadi abun akhun hamun dengan qasr dengan harakat muqaddarah alal alif itu lebih utama. Seperti ucapannya penyair lagi. Hafalkan ya. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Sesungguhnya bapaknya wanita ini dan juga bapaknya, berarti apa? Kakeknya. Sesungguhnya bapaknya wanita ini dan kakeknya keduanya telah sampai kepada kemuliaan puncaknya. Ya. Saya mana di sini? Yang jelas, yang tampak. Abaha yang kedua, aba-abaha. Lihat. Kalau abaha kan memungkinkan dua, i'rab. Iya kan? Dia bisa dengan itmam, bisa dengan qasr. Iya kan? Lafadznya tuh. Iya kan? Aba kedua juga bisa. Tapi aba yang ketiga, lihat. Abaha yang ketiga. Wa aba-abaha, lihat. Di sini majrur kan? Bil idhofa atau bil mudhof. Mudhof ilaih kan? Tapi dia, apa tanda di sini jarnya? Kasrah muqaddarah alal alif. Iya. Kasrah muqaddarah alal alif. Litta'adzur. Ya, karena ta'adzur. Jadi yang menjadi syahid adalah apa? Yang ketiga itu. Abaha. Kalau inna abaha wa aba'abaha tuh. Kalau bahasa. Yang itmam adalah aba'abiha. Iya kan? Aba'abiha. Tapi di sini menggunakan bahasa qasr. Qasr. Yaitu. Aba dalam keadaan dengan alif semuanya. Ketika rofa, nasab, dan jar. I'rabnya seperti fata. Musa. Dengan harakat muqaddarah alal alif. Ya. Tapi ya mungkin juga aba yang pertama dan yang kedua juga dibawa kepada apa? Lughah qasr. Tapi mungkin juga kepada itmam. Juga yang berikutnya ada faedah ghoyatah. Ternyata musanna juga. Ada yang di i'rab dalam lughah yang lain dari lughah Arab. Dengan i'rab qasr juga. Ada yang ghoyatah. Tai ha, iya kan? Ghoyataha, lihat. Artinya ghoyataiha mansub dengan kalau musanna maksudnya apa? Dengan apa? Dengan ya, tapi di sini ghoyataha dengan qasr juga. Ada bahasa yang lain dari musanna. Iya, i'rabnya dengan alif. Jadi jaa ar-rajulani, raitu ar-rajulani, martubi ar-rajulani, ada bahasa seperti itu. I'rabnya dengan harakat muqaddarah 'alal alif. Iya. Litta'adzur, litta'adzur. Jadi saya ulangi, bahasa qasr pada abun, ahun, hamun itu aula. Ya, boleh juga karena ada yang apa? Naqas juga ada bahasa dalam bahasa Arab. Wa 'alal qasr, selesaikan nahwu nih. Sampai sini fasal. Wa 'alal qasr takhruj لغة أهل حضرموت في قولهم بفلان فيقول قال با مخرمة ورأيت با مخرمة ومرت ببا مخرمة ومثله با أفضل وبا وهاب ونحو ذلك من الكنى الجارية بينهم. Dan di atas bahasa qasr ini keluar bahasanya orang-orang Hadramaut. Bahasa qasr yaitu apa? Dengan i'rabnya apa? Ya, dengan harakat muqaddarah. Ya, alamaza alal alif. Jadi dengan bahasa qasr ini keluar bahasanya orang-orang Hadramaut pada ucapan mereka bafulan. Bafulan aslinya abafulan, dibuang hamzanya, ditakhfif. Dikatakan qala ba mahramah. Maksudnya apa? Qala ba mahramah. Qala ba mahramah. I'rabnya apa? Qala fil maud mabni al fath. La mahala minan i'rab. Qala ba mahramah ba fa'il marfu'. Wa alamat rafi dhammah muqaddara 'ala al alif. Litta'adzur. Wa huwa mudhaf mahramah mahramata mudhafun ilai majrurun bil mudhaf. Alamatu jarihi al-fath li'annahu niabatan al kasri li'annahu la yansarif. Wal mani min asarif al-alamiyah wa ta'nif bi atta. Wa ra'aitu ba makhromah, ra'aitu fil fa'il. Ba makhromah ba tadi apa ya, dibuang hamzanya di takhfif. Ba makhromah likasrat isti'mal karena banyak digunakan, jadi ba makhromah. Ba maf'ulun biman sub wa alamatun nasbihi fathah muqaddarun 'alal alif ya li ta'dzur atau mana min dzuriyah at-ta'dzur wa huwa ba mudhaf makhromah mudhafun ilaih. Wa martu bi ba makhromah, ba yang ketiga bi ba makhromah, ba isim majrur bil ba wa alamatu jarri kasrul muqaddarah 'alal alif li ta'dzur wa huwa mudhaf makhromah mudhaf ilaih. Wa mithlu dan misalnya juga ba afdal, ba wahab dan seterusnya. Dari kunyah-kunyah yang berlangsung di tengah-tengah mereka orang-orang Hadrul Maut. Kalau antum pakai ini nanti ditanya, antum orang Hadrul Maut ya? Ya pura-pura. Bukan Hadrul Maut, ikut orang Hadrul Maut. Wa amal antil khamsah, banyak. Tapi waktunya. Ya silakan ada iskal, ditanyakan. Sudah baca, satu muka lagi sudah tak baca ini, dua muka lagi, satu dua. Biarlah kalau terlalu cepat takutnya sulit ikuti ya. Ini padahal 2 jam. Hah? Ya nama dia kunya aja, bukan dia apa afdol sih. Nama anak itu ya bukan nama anaknya sih. Hah? Wallahul di situ sepertinya penulisannya dalam masalah penulisannya. Keliru penulisan. Enggak ada juga di situ ya. Nah, maksudnya hanya anak enggak di sini sama seperti tulisannya. Enggak panjang itu. Tapi yang teman-temannya kan lihat, panjang semua kan? Ba Wahab, iya kan? Ba Wahab. Ah, Ba Fadl mungkin ya. Salah mungkin Ba Fadl. Hamzanya mungkin itu hamzah alif itu sebenarnya. Ya, sebenarnya salah cetak wallahualam. Ya Ba Fadl. Di sini ada hamzanya jadi saya baca Ba Fadl. Ba Fadl nih. Ba Fadl atau Fadl. Di situ ada hamzanya ya. Ya, yang lain silakan ditanyakan. Ya nih, Juan. Han. Saya ikuti. Syukur. Dimerjakan lagi ya. Ini mudah-mudah gampang. Gampang-gampang mudah. Susah-susah gampang. Iya. Jadi gampang gitu. Cuma ruwet juga rumit. Yang harus diulang-ulang. Ya, dihafalkan syawahid. Penting itu. Syawahid Al-Quran. Juga syair-syair juga hadis, ada khilaf kalau hadis yang rajih insyaallah bisa dijadikan sebagai hujjah. Khilafnya itu karena apakah para perawi itu meriwayatkan hadis Nabi itu dengan makna atau dengan lafaz. Kalau dengan lafaznya mereka sepakat ya jadikan hujjah ucapan Nabi, cuma dikhawatirkan para perawi meriwayatkan dengan makna gitu. Tapi kita tahu bahwasanya para hufaz hafalannya ya luar biasa, mereka bukan hanya menghafal makna tapi juga lafaz-lafaznya. Kalau sudah tidak ada iskal dan soal, aktafi biar ada makhluk. Subhanallah, bihamdik. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.